Musik dari Jogja Hip Hop Foundation itu menggambarkan kehidupan kita sehari-hari di Yogyakarta, di mana kehidupan yang tradisional dan modernitas itu selalu berjalan seiringan. Inspirasi ketika kita bikin lagu itu bisa macam-macam, bisa dari situasi sosial, bisa dari kehidupan sehari-hari. Jogja Hip Hop Foundation banyak sekali mengolah puisi-puisi Jawa tradisional. Tentu saja pertama kali kita terinspirasi karena memang hip hop berasal dari Amerika gitu. Terus kemudian yang membedakannya karena kita menggunakan bahasa Jawa dan juga memasukkan unsur-unsur musik tradisional seperti gamelan dalam musik hip hop kita. Wayang kulit itu sebuah kesenian tradisional di mana di situ ada dalang atau puppet master yang mereka bisa freestyle dan nge-rap sepanjang malam gitu, dan itu sangat menginspirasi saya karena seperti itulah sebenarnya hip hop itu. Dengan cinta sepahi topi miringnya layar dibuka turun hujan gemuruh Dewi Bandung gemuruh datang membawa seguling roti cawe marmoyo rebah terguling tidur di pangkuannya indah si maya sekeras cincang kol buah dadanya kemana rantau budel pergi bangun selalu har dengan di situ ada. Kita kadang-kadang bikin sampling gamelan, kemudian kita masukkan menjadi sampel di komputer, dan di situ kita gabungkan dengan urban beat hip hop. Di pasar robo pesenane ngene wis dadi corong go golek pangane senira penting sing penting entuk duwite inspirasine wis ilang dipendem mati rasa solidaritas e wis podo. Setiap kita manggung, setiap kita jalan-jalan kemanapun gitu, kita selalu membawa kamera dan selalu mendokumentasikan semua peristiwa, bukan hanya manggung tapi juga jalan-jalannya, dan di situ semua terdokumentasikan dan terarsip dengan baik gitu. Kita bisa bikin video klip semuanya dari dokumentasi yang kita nggak sengaja bahwa itu akan menjadi sesuatu di masa depan seperti itu. Maca-maca iki kabeh doble reng matane podo nuruti pasar robo pesenane ngene wis dadi corong go golek pangane senira penting sing penting entuk duwite inspirasine wis ilang dipendem mati rasa solidaritas. Karena kita punya internet, ada sosial media di situ, kita upload semua lagu, semua video klip yang kita kerjakan sendiri melalui sosial media. Jadi apa ya, maksudnya di era digital ini sebenarnya seorang artis ya bisa sangat bebas, independen melakukan apa yang dia kerjakan tanpa batasan-batasan yang diberikan oleh misalnya investor atau produser atau record label. Jadi lagu Jogja Istimewa itu lagu yang kita berikan untuk kota di mana kita lahir dan dibesarkan, dan kita memang mencintai kota ini. Tujuannya sederhana aja, biar musik itu bisa didengar dan dinikmati oleh semua orang gitu. Ketika generasi mudanya bangga dan memahami dan mau belajar kembali kepada akarnya, ya itulah Indonesia sebenarnya, Indonesia ke depan. Tak Amor wes ditabo suling wes muni kolo wes kontol baris ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati mukti utawa mati manunggal kang wa Gusti menyerang tanpa pasukan menang tanpa merendahkan kesaktian tanpa ajian kekayaan tanpa kemewahan.